إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد kita akan melangkah pada bab yang berikutnya, bab yang ke-12. Begitu insya Allah secara tepatnya. Bab ini berkaitan dengan masalah an-nazar yang diletakkan judul oleh muallif, oleh penulis kitab Tauhid, minasyirki an-nazru li ghairillah, termasuk dari kesyirikan adalah bernazar kepada selain Allah. Sebelum kita membahas bab ini lebih lanjut, perlu kita memperhatikan kembali bab-bab yang sebelumnya. Artinya, saya ingin mengajak untuk menyimak, memperhatikan bab demi bab yang disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala dari bab yang pertama. Bab yang pertama menyebutkan haqqullahi alal ibad wa haqqul ibadi alallah. Bagi yang belum mengikuti dari pertama bisa sambil dicatat. Itulah bab-bab yang sudah kita kaji. Bab yang pertama, haqqullahi alal ibad, haknya Allah kepada hamba, wa haqqul ibadi alallah, dan haknya hamba kepada Allah. Yang kedua, muallif meletakkan judul bab fadlut tauhid, keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minadz dzunub, dan apa yang bisa menghapuskan dosa disebabkan karena seseorang memprioritaskan dan berusaha memurnikan tauhid menjadi sebab untuk terampuni dosa-dosanya. Itulah keutamaan tauhid. Demikian beliau membahas pada bab yang kedua. Yang ketiga, man haqqaqa tauhid dakhalal jannah fi ghairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, merealisasikannya dengan benar, Allah akan masukkan jannah tanpa hisab. Nah, artinya diingatkan di sini untuk menunjukkan atau membuktikan bagaimana sistematisnya penulis membuat karya ini, kitab Tauhid. Begitu teraturnya peralihan bab demi bab berikutnya yang bisa kita rasakan dari bab yang pertama, Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Selanjutnya bab yang keempat, beliau berbicara al-khawfu minasyirki. Rasa takut untuk terjatuh kepada perbuatan syirik. Setelah tiga bab berbicara tentang tauhid. Enam. Kemudian bab yang berikutnya yang keempat, kekhawatiran dari lawan tauhid, yakni kesyirikan. Yang kelima, addu'a ila syahadati an la ilaha illallah. Seruan atau berdakwah menuju persaksian la ilaha illallah. Enam. Diingatkan kembali untuk mewujudkan tauhid dan tidak terhenti pada dirinya, melainkan agar yang lainnya bisa menikmati tauhid, maka diperlukannya dakwah kepada umat manusia, mengajak kepada ibadah semata hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Yang keenam, tafsir tauhid, penafsiran tauhid, penafsiran, penjelasan atau rincian tentang tauhid, wa syahadati an la ilaha illallah, dan juga penafsiran syahadat la ilaha illallah, agar setiap diri muslim yang ingin bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebenarnya, mengetahui apa sesungguhnya tauhid itu. Apakah tauhid hanya sekedar ucapan la ilaha illallah? Apakah tidak berbuat kesyirikan itu adalah tidak menyembah sesembahan berupa patung-patung, berupa berhala-berhala itu saja? Ataukah kesyirikan itu bagaimana? Apa saja bentuk-bentuknya, macam-macamnya. Maka pada bab yang keenam beliau letakkan judul tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bagaimana sesungguhnya penafsiran tauhid yang benar dan bagaimana merealisasikan atau menafsirkan tauhid syahadat la ilaha illallah agar seseorang betul-betul tahu makna la ilaha illallah. Maka setelah bab yang keenam beranjak menuju bab yang ketujuh, mulai pada rincian atau penafsiran tauhid. Perhatikan bab yang ketujuh, minasyirki, termasuk dari kesyirikan, libsul halqa wal khayt wa nahwihima, memakai gelang dan benang atau semisal keduanya, liraf'il bala au daf'ih, untuk menghilangkan atau menolak bala. Bukankah sudah kita bahas dan masih hangat dalam benak kita? Bab yang ketujuh mulai masuk pada penafsiran. Kalau seseorang betul-betul bertauhid, maka hendaknya dia lepaskan segala bentuk kesyirikan, di antaranya libsul halqa wal khayt wa nahwihima liraf'il bala au daf'ih. Yang ketujuh, rincian berikutnya termasuk penafsiran tauhid, ma ja'a fir ruqa wat tamaim, bab yang membahas tentang masalah ruqyah-ruqyah dan tamimah-tamimah, sekaligus tafsir ruqa wa tamaim, adanya penafsiran ruqyah dan penafsiran tamimah itu apa, dan telah berlalu pembahasannya. Yang kesembilan, masih berlanjut rincian dari penafsiran tauhid. Kalau seseorang ingin mewujudkan tauhidnya dengan benar, Maka perhatikan bab ini, man tabarraka bisyajaratin aw hajarin wa nahwihima. Barang siapa yang bertabarruk mencari berkah melalui pepohonan atau bebatuan atau semisal keduanya. Bukankah sudah kita bahas sekian pertemuan juga? Maka perlu adanya murojaah kembali satu demi persatu, bab demi bab. Nikmat sesungguhnya kalau kita mau membuka-buka kembali, mengingatkan kembali, walaupun sudah kita bahas, walaupun kita sudah tahu, setidaknya terngiang-ngiang lagi, sekaligus juga kita berusaha menghafalkan dalilnya. Bab kada wa kada, bab ini dan ini. Allahu ta'ala kada wa kada, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Satu bab. Kemudian bab berikutnya, bab apa, bagaimana dalilnya dari Al-Quran, bagaimana dalilnya dari hadis. Nah, bukan kemudian setelah kita lalui, berarti kemudian kita sudah hafal dan sudah mengerti dan tidak perlu diulang dan diingatkan kembali. Nah, maka perlunya murajaah. Bab yang ke-10 masih berbicara rincian ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab yang berbicara tentang sesembelihan kepada selain Allah, yang belum lama sudah kita bahas. Bab yang ke-11 juga masih berkaitan dengan sesembelihan, dengan judul yang disebutkan oleh muallif, la yuzbah lillah, tidak disembelih atau jangan menyembelih suatu sesembelihan karena Allah, bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah, di tempat yang disembelih padanya selain Allah. Masuk dalam pembahasan tauhid masalah penyembelihan. Masalah penyembelihan termasuk juga dari bentuk-bentuk ibadah. Itulah bab yang terakhir yang kita bahas. 11 bab sudah kita lalui. Antum ulang-ulang kembali bab demi bab. Maka malam ini kita akan melangkah pada bab yang ke-12. Masih berkaitan dengan rincian dari penafsiran tauhid, minasyirki an-nazru li ghairillah, termasuk dari kesyirikan adalah bernazar kepada selain Allah. Perlu dicerna pula bagaimana bahasa mu'alif meletakkan judul. Maksudnya, coba kita perhatikan pada bab yang ke-10 sebagai contoh misal, ma ja'a fidzabhi li ghairillah, bab tentang penyembelihan kepada selain Allah. Tapi bagaimana yang kita rasakan pada bab ini, bab ke-12, minasyirki an-nazru li ghairillah. Langsung mu'alif menyebutkan minasyirki, termasuk dari kesyirikan adalah bernazar kepada selain Allah. Beliau tidak bahasakan maja'a an-nazru li ghairillah, bab tentang masalah nazar kepada selain Allah. Nah, tetapi beliau langsung memberikan vonis minasyirki. Terasa apa tidak dengan judul itu? Nah, maka perhatikan pada judul asli, kenapa beliau sebutkan maja'a kada wa kada, tapi di sisi lain minasyirki kada wa kada. Nah, menunjukkan bahwa ketika disebutkan minasyirki, termasuk dari kesyirikan, bahwa apa yang disebutkan setelahnya adalah bentuk kesyirikan secara jelas kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam pembahasan kita ini, asyirku an-nazru li ghairillah, bernazar kepada selain Allah. Bisa dipahami? Maka kita simak kitabnya masing-masing. termasuk juga ummahat yang di belakang, tidak ada satupun yang berbicara. Muallif menyebutkan firman Allah Jalla wa'ala pada dua ayat di surat yang berbeda dan satu hadis. Disebutkan dua ayat Al-Quran, disebutkan hadis pada bab ini. Yang pertama, beliau menukil ayat surat Al-Insan atau dengan nama lain surat Ad-Dahr. Surat Al-Insan. Pada sebagian cetakan hanya disebutkan potongan ayat terdepan saja, tanpa melanjutkan secara lengkapnya. Beliau menukil firman Allah Jalla wa'ala, yufuna bin nadri. Yufuna bin nadri. Bagaimana lengkapnya? Lengkapnya adalah yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Nah, makna ayat itu yufuna, mereka menyetiai terhadap, mereka menyetiai terhadap nazar-nazar mereka. Wa yakhafuna, dan mereka itu takut. Yauman, adanya suatu hari. Kana syarruhu, di mana hari itu syarruhu, kejelekannya, yang makna kejelekan di situ adalah azabnya, azab Allah Jalla wa'ala, mustatira. Azabnya itu merata, meliputi kemana-mana. Mustatira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka menyetiai terhadap nazar-nazar mereka, dan juga mereka merasa takut adanya suatu hari di mana azabnya Allah Jalla wa'ala itu merata, melingkupi segala sesuatu, melingkupi kemana-mana. Ayat ini berbicara tentang salah satu sifatnya orang yang beriman, di mana Allah Jalla wa'ala mengawali satu atau dua ayat sebelumnya, Allah Jalla wa'ala menyatakan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Di ayat yang kelima, Allah Jalla wa'ala menyebutkan, innal abrar, sesungguhnya orang-orang abrar, orang-orang yang baik, yang berbuat kebajikan, yashrabuna min ka'sin, yang mana mereka itu minum dari gelas, minum dari gelas yang berisi minuman, kana mizajuha kafura, yang mana minuman tadi mizajuha campurannya adalah kafura, campurannya adalah kafur, adalah suatu mata air yang berada di jannah, yang mana sifatnya airnya itu putih, baunya sedap, dan demikian pula enak rasanya. Itulah kafura. Allah Jalla wa'ala sebutkan al-abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Mereka minum pada gelas yang berisi minuman, yang minuman itu campurannya dengan kafura. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yang mana bersumber dari mata air yang memancar kemana-mana pancarannya. Demikian ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6. Kemudian ayat yang ke-7 barulah Allah Jalla wa'ala menyebutkan yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Ayat ini dijadikan pendalilan oleh muallif sebagai kewajiban untuk menyetiai nazar. Untuk menyetiai nazar. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala menyebutkan mereka, orang-orang yang beriman itu adalah menyetiai terhadap nazar-nazar mereka. Apa kaitannya di situ? 6. Sehingga dijadikan pendalilan pada bab bahwa termasuk kesyirikan adalah bernazar kepada selain Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana telah kita tahu bahwa nazar termasuk dari ibadah. Maka ketika sesuatu yang disandarkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam bentuk pujian, maka itu adalah ibadah. Yang ketika sudah termasuk kategori dari ibadah, maka dilarang untuk diperuntukkan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Sehingga dengan itu Allah menyatakan bahwa termasuk dari sifat orang yang beriman, yufuna bin nazri, mereka menyetiai terhadap nazar-nazar yang telah mereka ucapkan. Dan seseorang tidaklah dimasukkan ke dalam jannah, seseorang tidaklah dipuji kecuali dia melakukan sesuatu dari bentuk ibadah. 6. Kecuali seseorang tadi telah melakukan bentuk ibadah. Berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan saran bahwa seandainya muallif rahimahullah taala menambahkan ayat lain untuk memperkuat pendalilan ini, firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hajj ayat yang ke-29, wal yufu nudurahum, maka antum bisa bubuhkan di samping dalil tadi, lihat surat Al-Hajj ayat yang ke-29, wal yufu nudurahum, dan hendaklah mereka itu menyetiai terhadap nazar-nazar mereka. Nah, dengan ditambahkan ayat pada surat ini, kata beliau rahimahullahu ta'ala, lakana awdah, niscaya akan semakin jelas, semakin melengkapi, bahwa salah satu dari sifat orang-orang yang beriman adalah wal yufu nudurahum, mereka adalah menyetiai terhadap nazar-nazar mereka. Nazar yang diperuntukkan kepada selain Allah Jalla wa'ala adalah bentuk kesyirikan. Sisi pendalilan terhadap ayat ini bahwa nazar yang diperuntukkan kepada selain Allah adalah termasuk kesyirikan. Mengapa demikian? Karena Allah Jalla wa'ala telah memuji kepada mereka. Memuji kepada mereka yang menyetiai terhadap nazar. Bahkan mereka yang berbuat seperti itu telah melakukan sebab-sebab yang akan memasukkan ke dalam jannah. 6. Dan tidaklah dikatakan suatu sebab yang bisa memasukkan ke dalam jannah kecuali perkara itu adalah ibadah. Termasuk bentuk taqarrub. Bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Jalla wa'ala yang disyariatkan sesuai dengan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu semua adalah ibadah yang dengan itu menjadi sebab seseorang mendapatkan ridhonya Allah Jalla wa'ala dan menjadi sebab dia untuk dimasukkan ke dalam al-jannah. Ketika itu sudah dikatakan sebagai ibadah, maka memalingkannya kepada selain Allah syirkun, adalah bentuk kesyirikan. Ayat yang berikutnya, muallif rahimahullah ta'ala sebutkan pada surat Al-Baqarah, tepatnya ayat yang ke-270. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ fa innallaha ya'lamu wa ma anfaqtum, dan apa saja yang kalian infakkan, apa saja yang kalian keluarkan, kalian belanjakan. Berkata Syekh Ibn Utsaimin, dengan itu anfaktum, apa yang kalian keluarkan, bisa dalam bentuk apa yang kalian keluarkan itu kebaikan, bisa pula apa yang kalian infakkan itu di jalan yang dimurkai oleh Allah, di jalan yang haram. Allah Jalla wa'ala sebutkan, wama anfaktum, apa saja yang telah kalian infakkan. Huruf ma di situ adalah syartiyah. Jenisnya adalah syartiyah. Untuk mengenal lebih lanjut bahwa huruf ma beberapa jenis. Di antaranya yang sudah kita tahu adalah nafiyah, bentuk peniadaan yang berarti tidak. Maka di sini kita bertemu lagi dengan jenis huruf ma yang lainnya adalah syartiyah. Syartiyah adalah syarat. 6. Artinya apa? Wama anfaktum, apa saja yang telah kalian infakkan. 6. Fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah Jalla wa'ala itu adalah tahu. Fa innallaha ya'lamu adalah jawabnya. Jawabnya syarat. Jawabnya syarat. Ma sebagai syaratnya, sedangkan jawabannya adalah fa innallaha ya'lamu. Apa saja yang telah kalian infakkan, fa innallaha ya'lamu. Maka sungguh-sungguh Allah Jalla wa'ala itu tahu. Au nadhartum, atau yang telah kalian nazarkan, min nazrin, dari suatu nazar. Artinya apa saja yang sudah kalian nazarkan dari suatu bentuk nazar apapun, fa innallaha ya'lamu, maka sungguh Allah Jalla wa'ala itu maha tahu. Mengapa muallif rahimahullah ta'ala letakkan hadis ini kaitannya dengan judul di atas, termasuk kesyirikan adalah bernazar kepada selain Allah? Diajarkan kepada kita oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah wa jazahullah, ta'liqus syai' bi'ilmillah dalilun ala annahu mahallu jazain. Digantungkannya sesuatu bi'ilmillah, dengan ilmunya Allah, Allah itu maha tahu, sebagai dalil bahwa mahallu jaza, tempatnya balasan. Artinya ketika kalian infakkan, ketika kalian nazarkan, maka ketahui bahwa apa yang kalian perbuat semua itu Allah Jalla wa'ala itu mengetahuinya. Ketika Allah sudah tahu, maka pasti di situ adalah mahal jaza, adanya balasan setiap apa yang kalian perbuat. Kalau memang infaknya kalian jalan al-khair, maka balasannya pun akan al-khair. Tapi jika sebaliknya, maka sebaliknya pula balasan dari Allah Jalla wa'ala. Demikian pula nazar. 6. Sehingga ketika kaitannya dengan jaza, kaitannya dengan balasan, ya dullu ala annahu minal ibadah, maka itu termasuk dari ibadah. 6. Allah Jalla wa'ala tidaklah balasi sesuatu kecuali itu adalah bentuk ibadah. 6. Disitulah letak pendalilan mengapa muallif letakkan ayat ini. Maka dengan itu, dua ayat di surat yang berbeda. Surat Al-Insan ayat yang ke-7, surat Al-Baqarah 270. Yang menunjukkan bahwa nazar yang diperuntukkan kepada selain Allah Jalla wa'ala adalah kesyirikan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dalam kitab Fathul Majid, syarahnya kitab Tauhid, bahwa apa yang dinazarkan kepada selain Allah, baik itu kepada asnam, baik itu kepada matahari, bulan, demikian pula pada kuburan dan yang lainnya, bahwa bimanzilah an yahlifa bighairillah minal makhluqat, maka itu kedudukannya seperti seseorang bersumpah kepada selain Allah dari makhluk-makhluknya. Bukankah seseorang ketika bersumpah memakai nama makhluk, dia sudah terjatuh kepada kesyirikan? Maka demikian pula nazar. 6. Orang yang bersumpah kepada makhluk, la wafa alaihi wala kafarah, maka tidaklah boleh untuk dilakukan, tidak boleh untuk disetiai sumpahnya tadi. Karena itu haram, karena itu bentuk syirik kepada Allah Jalla wa'ala, meletakkan nama sumpah kepada selain Allah. Dan di sana tidak ada kafarah. Demikian pula orang yang bernazar untuk makhluk. Maka risiko atau konsekuensi akan didapatkan adalah tidak boleh baginya untuk menyetiai nazarnya dan tidak ada kafarah. Kenapa demikian? Karena kedua perbuatan itu, bersumpah dan bernazar, adalah kesyirikan yang jika diperuntukkan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Wasyirku laisa lahu hurmah, dan syirik itu tidak ada sedikit pun kehormatan. Bal alaihi an yastaghfirullah min hadza, akan tetapi sikap yang harus dia lakukan adalah beristighfar, bertaubat kepada Allah Jalla wa ala. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man halafa wa qala wal lata wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Barang siapa bersumpah dan telah mengatakan demi Lat, Latta dan Uzza, maka hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah sebagai kafarahnya, sebagai penebusnya dia beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Bernazar kepada selain Allah, apapun bentuknya, termasuk yang diperuntukkan kepada kuburan-kuburan, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Najim dan juga oleh Al-Mursyidi, dan selain keduanya menyatakan bahwa inilah yang banyak menimpa pada manusia, melakukan nazar-nazar kepada kuburan-kuburan, tidak terkecuali pada maulidnya Al-Badawi. Siapa yang dimaksudkan Al-Badawi? Adalah Ahmad, Ahmad Al-Badawi, yang berada di Tontok, suatu daerah yang berada di Mesir, yang tidak diketahui bagaimana sejarah secara sahih kepada keberadaan Ahmad Al-Badawi. Dan pendapat-pendapat yang ada masih perlu ditinjau kembali. Maka yang terkenal Ahmad Al-Badawi adalah jasus. Jasus lidaulah Al-Mulattimin. Jasusnya, mata-matanya negara Al-Mulattimin, yang dia adalah seorang yang bahaya dalam memikir makar dan penipuan. Dan kuburannya Ahmad Al-Badawi adalah berhala terbesar di negeri Mesir. Bisa dikatakan hubalnya hubal al-akbar awallat fil jahiliyah. Kalau di masa jahiliyah dikenal berhala namanya Hubal, dikenal berhala namanya Lat, maka di zaman ini kuburannya Ahmad Al-Badawi Hubal Al-Akbar Al-Lat yang berada di masa jahiliyah. Maka sampai-sampai kemudian berduyun-duyun datang orang-orang ke sana. Termasuk juga para petani menyuguhkan separuh atau seperempat dari hasil ternaknya dan hasil tanamannya. Bahkan anak-anak mereka ketika akan mau menikah, setengah maharnya untuk putrinya itu diletakkan pada kotak yang berada di kuburan Ahmad al-Badawi, sambil menyatakan, "Hadza nasibuka ya Badawi." Ini bagianmu wahai Badawi. Maka sampai dilakukan 3 perayaan maulid selama setahun di kuburan tersebut, datanglah manusia berduyun-duyun ke tempat kuburan tadi dari berbagai penjuru, berkumpul melakukan maulid. Nam aksar min 300,000, datang tidak kurang dari 300,000 menuju berhala besar ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menyegerakan penghancurannya dan membakarnya, dia dan juga selainnya dari setiap berhala di Mesir ataupun selain di negeri Mesir. Ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah, masih terjadi bentuk-bentuk nazar kepada selain Allah Jalla wa'ala. Itulah dalil yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah. Kemudian beliau sebutkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, sebagaimana muallif menyatakan fi sahih an Aisyah radhiyallahu taala anha, melalui jalan Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang telah bernazar an yuti' Allah, untuk mentaati Allah, fal yuti'hu, maka hendaklah dia taati. Kata man nadhara, siapa yang bernazar, adalah kalimat atau jumlah syartiyah yang berfungsi keumuman. Artinya siapa saja, man nadhara, siapa saja. Sekarang muncul pertanyaan, apakah termasuk juga anak kecil? Karena lafadznya umum, tidak ada pengecualian. Sebagian para ulama menyatakan tashmuluh, termasuk juga anak kecil. Maka jatuh nazar yang diucapkan tadi, walaupun dia anak kecil. Pendapat yang lain menyatakan la tashmuluh, tidak termasuk anak kecil, karena dia termasuk golongan yang tidak diharuskan. Belum memasuki tahapan untuk dikatakan nazarnya bisa diterima. Sehingga dengan dasar ini keluarlah anak kecil atau pengecualian dari sifatnya yang umum. 6. Man nadhara, siapa yang telah bernadhar. An yuti' Allah, untuk mentaati Allah. Taat kepada Allah adalah melakukan perintah. 6. Maka taat itu bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, akan tetapi ketika datang suatu kata taat dan kemudian setelahnya ada kata maksiat, maka taat memiliki makna sendiri, maksiat memiliki makna tersendiri. Apa maknanya? Taat berarti menjalankan perintah, maksiat berarti adalah menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika taat berdiri dengan satu kata sendiri sebagaimana hadis ini, maka di sana bentuknya adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Fal yuti'hu, kalau dia sudah bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia taati. Fal yuti'hu, lam di situ adalah lam jenisnya perintah. Fal yuti'hu, maka wajib baginya untuk dilaksanakan. Yang tampak dari hadis ini bahwa ketaatan dalam bentuk nazar tadi jenisnya wajib. 6. Apakah itu dalam bentuk salat ataukah itu dalam bentuk amalan haji dan selain keduanya? Ataukah bukan wajib seperti pengajaran ilmu dan semisalnya? Sebagian para ulama menyatakan tidak wajib untuk memenuhi nazar kecuali dari jenis taat yang wajib. Akan tetapi pendapat ini terbantahkan. Sehingga dengan itu adalah memenuhi nazar yang taat secara mutlak. Nah, apakah dia tanpa sebab, tanpa menyebutkan sebab ataukah tidak? Sebagai contoh ketika seseorang menyatakan lillahi alayya an asuma thalathati ayyam. Wajib bagiku untuk berpuasa 3 hari. Saya bernazar untuk puasa 3 hari. Entah karena sebab apa atau karena apa, kemudian dia tidak sebutkan. Yang jelas dia telah menyatakan saya telah bernazar untuk puasa 3 hari. Ataupun dia bernazar yang dikaitkan dengan sebab, sehingga dikatakan jika saya berhasil saya akan puasa 3 hari. Maka di situ tidak dibedakan apakah disyaratkan, disebutkan sebabnya ataukah tidak, maka sudah terlontarkan nazar padanya. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas pada hadis Aisyah, yang insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan di waktunya biidznillah taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.